Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faedah ma al-farqu baina al-i'rab wal mu'rab wal bina' wal mabni. Nah, apa perbedaan antara i'rab dan mu'rab? Antara bina' dan al-mabni. Al-jawabu jawabannya anna al-i'rab huwa nafsu at-taghyir. Huwa nafsu at-taghyiril waqi'i fi akhiril kalimati min rafi'in ila nasbin ila jarrin aw jazmin. Anna al-i'rab i'raba sesungguhnya i'rab itu huwa nafsu at-taghyiril waqi'i fi akhiril kalimah. Perubahan yang terjadi itu sendiri di akhir kata. I'rab adalah perubahan yang terjadi itu sendiri, perubahannya itu sendiri yang merupakan i'rab. Jadi perubahannya itu sendiri yang merupakan i'rab. Yang terjadi di akhir kata min rafi'in dari rafa' ila nasbin ke nasab ila jarrin ke jar atau jazm. Jadi perubahannya itu sendiri itu yang disebut i'rab. Nah, ini perubahan yang terjadi. Ya. Perubahan itu sendiri, perubahan yang terjadi itu adalah i'rab. Wa annal mu'raba huwa nafsul kalimati allati yaqa'u 'alayha hadha at-taghyir. Dan al-mu'rab adalah nafsul kalimah. Kata itu sendiri. Kata itu sendiri allati yang yaqa'u 'alaiha terjadi atasnya hadat taghyiru perubahan ini. Jadi kata yang mengalami perubahan i'rab itu yang disebut mu'rab. I'rab adalah perubahannya. I'rab adalah apa? Perubahan yang terjadi. Ya. Kata yang mengalami perubahan i'rab itu yang disebut mu'rab. Bisa dipahami ya? Nah, jadi isim ini misalkan disebut isim mu'rab. Ya, fi'il ini disebut fi'il mu'rab. Kenapa isim ini isim mu'rab? Kenapa fi'il ini fi'il mu'rab? Karena ya, dia mengalami i'rab. Nah. Kama taqaddama qablu sebagaimana telah lewat sebelumnya. Ya, fi kullin pada masing-masing min dari Zaidun. Wa yadhhabu Zaid dan yadhhabu Zaid contoh isim mu'rab. Yadhhabu contoh fi'il mu'rab. Tayyib, fattaghyirul waqi'u. Maka perubahan yang terjadi alaihima atas keduanya, atas Zaid dan yadhhabu, wal i'rab, itulah yang disebut i'rab. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan dari rafa' yang ditandai dengan dhammah pada Zaid, perubahan dari rafa' yang ditandai dengan dhammah ke apa? Ke nasab yang ditandai dengan fathah, ke jar yang ditandai dengan kasrah. Perubahan-perubahan itu yang disebut dengan i'rab. Nah. Ya. Pada yadhhabu dari rafa' yang ditandai dengan dhamma ke nasab yang ditandai dengan fathah ke jazm yang ditandai dengan sukun, perubahan-perubahan itu disebut i'rab. Wa kullun minhuma lafzun mu'rabun. Wa kullun minhuma dan masing-masing dari keduanya lafzun mu'rabun disebut lafadz mu'rab. Kenapa disebut lafadz mu'rab? Karena mengalami i'rab. Terjadi padanya i'rab. terjadi padanya perubahan i'rab sehingga disebut lafaz mu'rab. Wal bina'u huwa nafsu luzumi akhiril kalimati halatan wahidatan. Al bina' adalah ya tetapnya akhir kata itu sendiri di atas satu keadaan. Ya. Itu yang disebut al-bina. Tetapnya akhir kata, yani huruf terakhirnya. Ya. Itu sendiri. Tetapnya akhir kata itu sendiri di dengan satu keadaan itulah yang disebut dengan al-bina. Dia tidak mengalami perubahan i'rab. Dia tetap dengan satu keadaan. Ya, tetapnya dia dengan satu keadaan itu yang disebut dengan al-bina, bukan i'rab. Wal mabni dan al mabni huwa nafsul kalimati allati nafsul kalimati allati yaqa'u 'alayha hadha al-luzumu. Al mabni adalah kata itu sendiri. Kata itu sendiri yang yaqau 'alaiha hadzal luzumu, terjadi atasnya al-luzum, ya, ketetapan satu keadaan itu. Nah, jadi lafadznya itu, katanya itu yang disebut mabni. Nah, kata itu sendiri yang disebut mabni, kata itu yang keadaannya tetap seperti itu, yakni keadaannya dalam bina bukan i'rab, maka disebut mabni. Kama taqaddama fi sibawaihi, sebagaimana telah lewat pada sibawaihi. Ya. Baik dia sebagai fa'il, ja'a sibawaihi. Ya. Maka dia tetap seperti itu. Atau dia maf'ul bih, ra'aitu sibawaihi, maka tetap seperti itu. Yani haknya tetap di kasrah. Maupun ketika dia majrur marartu bi sibawaihi, tetap di kasrah. Karena ya keadaannya tetap seperti itu, yakni bina. Sehingga disebut sebagai lafdzun mabni. Hanya saja dalam i'rab ya dia punya posisi i'rab sehingga dilanjutkan jadi mabniyun jika dia sebagai fa'il, mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in fa'il misalkan. Mabniun alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Mabniun alal kasri fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin biharfil jar. Nah. Jadi dia mabniun. Mabniun. Tetapi punya posisi i'rab, yakni lahu mahallu minal i'rab, punya posisi i'rab. Ada yang mabni laisa lahu mahallu minal i'rab, dia tidak punya posisi i'rab, jadi i'rabnya berhenti sampai di situ, ya, kita hanya mengatakan mabniun ala kada, selesai. Tidak ada, kita tidak lanjutkan dengan mengatakan fi mahalli kada, fi mahalli kada. Iya, misalkan ja'a zaidun, ja'a fi'lun madin mabnun 'alal fathhi, la mahalla lahu minal i'rab. Iya kan? Hal zaidun qama, hal harfu istifham mabnun 'ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Begitu pula huruf-huruf begitu, ya. Huruf-huruf mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Bisa dipahami? Naam, begitu. Wallahu a'lam. Jadi kita sudah selesai dari ini. Berikutnya aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab. Jenis-jenis i'rab. Qala Ibn Ajurrum Waqsamu arba'atun. Waqsamuhu arba'atum. Jenisnya ada empat. Rafu'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika rafu'u wa nasbu wal khafdu. Dari empat jenis ini, falil asma'i min dhalik, maka untuk isim-isim dari, ya, dari itu, hanya tiga yang masuk. I'rab yang masuk ke isim, hanya tiga. Yaitu ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Al-khafdu semakna dengan al-jar. Tayyib. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya. Walil af'ali min dhalika, dan untuk fi'il-fi'il dari itu, ya, i'rab yang masuk ke fi'il hanya ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha, dan tidak ada khafd jar padanya. Naam. Masih ingat? Barakallahu fikum. Al-muallif menggunakan istilah al-khafd yang semakna dengan al-jar, karena dia mengikuti aliran nahu ahlul kufah. Nah, kufiyun. Iya. Adapun basriyun apa? Menggunakan istilah jar. Begitu kan? Di mana itu kita lewati? Tadi kayaknya ada yang lupa. Nah, pastikan lagi di murojaah. Ilmu itu begitu. Ragu murojaah. Nah, di mana coba? Halaman 21. Naskahnya sama? Tambih. Al-khafdu ibaratul kufiyin. Nah, khafd adalah istilahnya penduduk Kufa. Ahlinah penduduk Kufa. Waljar ibaratul basriyin. Faham ya? Nah. Kita kembali. Pelajaran kita aqulu syarahnya. Aqul. Aku mengatakan aqsamul i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Jenis-jenis i'rab allati taqa'u, yang terjadi fil ismi wal fi'li, pada isim dan fi'il jami'an semuanya, totalnya arba'atun, ada empat macam. La khamisalaha, tidak ada jenis i'rab yang kelima. La khamisalaha, tidak ada jenis i'rab yang kelima. Bittifaqin nuhati. Bittifaqin nuhati berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Jadi hanya raf, nasb, khaf atau jar dan jazm. Al-awwalu ar-raf'u. Pertama ar-raf'u. Wa huwa lughatan. Dan ar-raf'u maknanya dari segi bahasa al-'uluwu wal-irtifa'u. Al-'uluwu wal-irtifa'u, ketinggian. Ar-raf'u semakna dengan al-'uluwu wal-irtifa'u. Ketinggian. Wastilahan, dan maknanya dari ditinjau dari segi istilah, sebagai satu istilah dalam ilmu nahu, taghyirun makhsusun. Taghyirun makhsusun. Perubahan yang bersifat khusus. Perubahan yang bersifat khusus. alamatuhu dhammatu. Alamatuhu dhammatu. Tandanya adalah dhammah. Wa ma naba anha. Wa ma naba anha dan tanda yang menggantikannya. Jadi tanda asal rofa itu adalah ya ad-dhammah. Ini merupakan asal dan ada tanda pengganti. Naam. Wa sayati dan akan datang dzikru penyebutan ma yanubu anha, apa saja tanda yang menggantikan dhammah. Ya, qariban dalam waktu dekat. Insya'allahu ta'ala. Wa yakunu ar-raf'u fil ismi wal fi'li al-mudari'i. Wa yakunu ar-raf'u fil ismi wal fi'li al-mudari'i. Dan rafa' itu terjadi pada isim fi'il, isim dan fi'il mudhari'. Nah, pada isim dan fi'il mudhari'. Nahu, contoh. Yudhakirul mujtahidu durusahu. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala. Yamhaqullahu riba. Surat Al-Baqarah 276. Yudhakirul mujtahidu durusahu. Mujtahid itu mengulangi pelajaran-pelajarannya. Ya. Yudhakiru semakna dengan yuroji'u. Muroja'ah. Pengulangan. Untuk mengingat, ya, supaya tidak lupa. Naam. Yamhaqullahu riba, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan riba. Memusnahkan riba. Tayyib. Fakullun. Maka masing-masing min dari yudhakiru wa yamhaqu. Kata yudhakiru pada contoh yang pertama dan kata yamhaku pada contoh yang kedua, masing-masing dari keduanya fi'lun mudari'un marfu'un. Fi'l mudari' marfu'. Li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, karena bebas dari an-nasibi, amil yang menasab, wal-jazimi dan amil yang menjazm, sehingga dia marfu'. Wa'alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya, ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Ad-dhamma dhahir 'ala akhirih. Tamam. وكل من المجتهد ولفظ الجلالة الله dan masing-masing dari kata المجتهد. Kenapa kita tidak baca majrur min al-mujtahidi, padahal min adalah harfu jar. Lil hikaya, menghikayatkan kata المجتهد yang dipetik dari contoh yudhakirul mujtahidu, karena di sana dia marfu, maka dihikayatkan sebagaimana keadaannya. Wa kullun minal mujtahidu, yani ada al-hikayah. Nah, wa lafdil jalalah, dan lafdil jalalah yaitu Allahu, masing-masing dari keduanya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Jelas ya? Tersisa durusahu, i'rab durusahu dan ar-riba. Durusah, i'rabnya apa? Ini masuk ke contoh afan yang kedua, yaitu an-nasbu yang akan datang. Karena durusah di sini man mansubun bil fi'li, bi fi'il yudhakiru. Maf'ulun, maf'ulun bihi. Alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Wahuwa mudhafun. Wal-ha'u, ha? Wal-ha' damirun muttasilun barizun. Mabniun ala-dham dhammah. Fi mahalli jarrin bi apa yang menjarnya? Al-mudhaf. Bil-mudhaf. Mudhafun ilaih. Dia mudhaf ilaih. Baik. Al-riba. Yamhaqullahu al-riba. Al-riba. Mansubun. Bil-fi'li. Nah. Maf'ulun bihi. Alamatu nasbihi ar-riba. Ar-riba alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddaratu ala al-alif. Mana min zuhuriha? At-ta'adzur. Pelajaran sebelumnya ya. Dia termasuk isim maksur. Ya. Jelas ya? Nah. Al-thani an-nasbu. Yang kedua an-nasbu wa huwa lughatan al-istiqamatu. Ya, makna dia maknanya dari segi bahasa adalah al-istiqamah. Maknanya dari segi bahasa adalah al-istiqamah. An-nasbu wa huwa lughatan al-istiqamah. Al-istiqamah artinya tegak. An-nasbu maknanya secara bahasa adalah al-istiqamah, artinya tegak. Ya. Istilahan dan maknanya sebagai satu istilah dalam ilmu nahwu, taghyirun makhsusun. Taghyirun makhsusun, perubahan yang bersifat khusus. Alamatuhu, tandanya al-fathatu, fathah wa ma naba'ahna, dan yang menggantikannya. Jadi pada asalnya tandanya adalah al-fathah. Nah, dan apa saja yang menggantikannya juga nanti akan datang pembahasan tentang itu. Nah, wa yakunu aidan, dan nasab juga ya, aidan juga fil ismi wal fi'il mudhari, juga terjadi pada isim dan fi'il mudhari. Nahu, contoh lan uhmilal wajiba wa qawlihi ta'ala lan nu'jizallaha. Ya, lan uhmilal wajiba artinya saya tidak akan tidak akan melalaikan al-wajiba, kewajiban. Lan uhmil al-wajiba, aku tidak akan melalaikan kewajiban. Aku tidak akan menunda kewajiban, melalaikan kewajiban. Nah, lan nu'jizallaha, kita tidak akan mampu melemahkan Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Tidak akan mampu melemahkan Allah, tidak akan mampu keluar dari kekuasaannya. Nah, surat Al-Jin ayat 12. Nah, fakullun, maka masing-masing min dari uhmila dan na'jaza, ya, fi'lun mudari'un, mansubun, bilan, mansubun bilan. Berarti lan adalah, ya, alat yang menjah, perangkat yang menjah, menjaz, yani amil, amil yang menjazam, manasab, tayyib. Lan, berarti kita katakan apa? Harfu nasbin. Wa, itu fungsi i'rabnya. Harfu nasbin. Dari segi makna, wanafin wa istiqbalin. Yakni nafinya di waktu istiqbal yang akan datang. Nah. Oleh karena itu diartikan tadi, lan uhmilal wajibah, saya tidak akan melalaikan kewajiban. Lan nu'jizallah, kita tidak akan bisa melemahkan Allah. Karena nafi istiqbal. Baik. Jadi fi'lan mudhari mansubun bilan, wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jelas, fathat dhahir ala akhirih. Fathat di lam dan di, pada uhmila dan fathat di zai pada na'jiz. Nu'jiza. Naam, salah cetak lagi nih. Fakulun min uhmila wa nu'jiza. Kenapa jadi na'jaza? Ya. Yeah. Salah kan? Nah, perbaiki. Harus teliti. Contohnya adalah lan nu'jizallah, berarti wa nu'jiza, bukan na'jiza. Baik. Rizai fi'lun mudhari mansub bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa kullun min al-wajiba, dan masing-masing dari al-wajiba, kata al-wajiba, walafdhu. Yang benar apa? Bagaimana membaca yang benar? Walafdhul jalalati atau walafdhul jalalati? Walaf, walafdhi, yakni majrurun bi, bimin. Adapun al-wajiba, wa kullun min al-wajiba, kita fathah karena al-hikah. Al-hikah yang menghikayatkan al-wajiba di contoh. Adapun lafdhi bukan hikayat. Jadi dia harus majrur bil kasrah bimin. Ya. Jadi dibenarkan. Di sini bagian ini cetakannya kurang bagus. Wa kullun minal wajiba wa lafdhil jalalati Allah. Ah, di sini ya di fathah mansub karena ada al-hikayah. Maf'ulun bihi mansubun, mansubun bima'adha? Mansubun bil fi'li. Naam. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Selesai ya? Nah, apa yang tersisa dari i'rabnya? Fi'ilnya sudah. Naam. Fi'ilnya sudah. Maf'ul bihinya mansub sudah. Apa yang tersisa dari i'rabnya? Idza dzukira al-fi'lu al-ma'lum faltamisu al-fa'il. Jika disebut fi'il ma'lum, maka cari fa'ilnya. Jadi kita cari fa'ilnya. Apa fa'il pada kalimat lan uhmilal wajibah? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Lan nu'jizallah. Apa fa'il yang ada pada fi'il nu'jiza? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Naam. Domir itu ya mabni fi mahali raf'in fa fa'il. Baik. Jelas ya? Sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.